Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala al-Izzi rahimahullah ta'ala wa tsani ما كان ماديه على خمسة أحرف إما أوله التاء مثل تفعل نهو تكسر يتكسر تكسرا وتفاعل نهو تباعد يتباعد تباعدا وإما أوله حمزة مثل انفعل نهو انقطع ينقطع انقطاعا وافتعل نه اجتمع يجتمع اجتماعا وافعل نه احمر يحمر احمرارا. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari fi'il sulasi mazid yang di sini bahwa ala salah satu ahruf yang terbagi menjadi tiga huruf. Kalau kemarin yang terbagi menjadi terbagi menjadi empat huruf. Sekarang yang dia terbagi menjadi berapa huruf? Lima huruf. Ya, qala. Ya, yang kata al-Izzi. Yang kedua bagi dari apa namanya fi'il sulasi mazid. Ya, bagian yang kedua ala salah satu aksam. Ini bagian yang kedua. Yang pertama kan maka namadihi ala arba'ati ahruf. Yang fi'il madinya terdiri dari empat huruf. Nah, sekarang yang kedua, maka namadihi ala khamsati ahruf, itu yang fi'il madinya terdiri dari lima huruf. Ya, kata al-Izzi, ini masih di matan di atas, lihat di atas, imma awwaluhu ta'u, ya bisa ini entah itu apakah itu awalnya ta, semisal tafa'ala, contohnya takassara, ya takassaru, takassuran. Atau tafa'ala, ini masih awalnya ta, yang lima huruf. Tafa'ala berarti tambahan huruf ta dan alif dan hamzah. Nahu taba'ada ya taba'adu taba'udan. Wa imma awaluhu hamzah atau yang awalnya hamzah dari fi'il yang terdiri dari lima huruf. Mislu in fa'ala contohnya in khata'a yan qati'u in kita'an. Atau if ta'ala contohnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Atau if alla contohnya ihmarra yahmarru ihmiraran. Jadi ya fi'il sulasi mazid yang bagian yang kedua yang terdiri dari lima huruf ini berarti ada berapa contoh? Dua bagian. Yang pertama yang diawali oleh ta. Yang diawali oleh ta berarti ada berapa? Ada dua, yaitu wazan tafa'ala ya tafa'alu. Yang kedua wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula. Nah, yang berikutnya yang diawali oleh hamzah. Yang diawali oleh hamzah ini yang pertama if ta'ala ya in apa namanya wazan apa in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan ya. Nah, yang berikutnya wazan if ta'ala yafta'ilu ifti'alan. Yang ketiga wazan if alla yaf'allu if'ilalan. Nah, ini dihafalin ya. Belum dihapus. Ini yang pertama wazannya apa? Yang diawali huruf ta. Tafa ala ya tafa alu. Yang kedua? Tafa ala ya tafa alu tafa ula. Nah, kisim yang kedua yang diawali huruf hamzah. Yang pertama? Infa ala. Nah. Infa ala yan fa'ilu. Yang kedua ya if ta'ala ya if ta'ala yafta'ilu ifti'alan. Yang ketiga if alla ya if alla yaf'alu ifilalan. Hakadha. Nah, bukan ini. Tanpa alif ya? if'ala yaf'alu, ya if'ala yaf'alu apa maksudnya? If'ilalan. Taib, sudah. Ini fi'il sulasi mazid bagian yang kedua, ya, yaitu yang terdiri dari 5 huruf. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal, dibaca syarahnya di sini. Ya, Ahmad. Ya, baca Ahmad. Wasmu tsani minal aqsami tsalatsati maka nama dihi ala khamsati ahrufin wa huwa ma yakunu az-zaidu fihi harfain walihada al-qismu khamsatu abwabin li'annahu naw'ani. Naam, berikutnya lihat qala al-qainani rahimahullah ta'ala al-qismu asan bagian yang kedua, itu bagian yang kedua dari fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il sulasi mazid yang pertama tadi yang terdiri dari 4 huruf, ini yang kedua sekarang. Minal aksam as-salasah, dari bagian yang ketiga sulasi maksudnya, yaitu maka namadihi ala khamsati ahruf. Itu yang fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Ya, 5 huruf. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya yang terdiri dari 4 huruf. 4 huruf terbagi menjadi 3 pada kemarin. Ya, wazannya fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, satu lagi fa'ala yufa'ilu. Ya. Nah, ini wa huwa ma yakunu az-zaidu fihi harfain. Yaitu yang huruf tambahannya ada 2 huruf. Walihadal kismi khamsatu abwabin. Oleh karena itu bagian ini, kisim yang ini memiliki 5 bab. Ya, 5 bab. 2 yang diawali oleh ta, 3 yang diawali oleh hamzah. Li'annahu naw'an. Karena dia terbagi menjadi 2 bagian. Terus Ahmad. Amma awwaluhu imma. Imma awwaluhu. Awwaluhu. Awwaluhu at-ta'u ay an-naw'ul awwalu min al-qismi tsani walladhi yuzadu fihi at-ta'u fi awwalihi wa lahu babani. Al-babul awwalu minhu babu taf'ili. Tafa'uli. Tafa'uli. Hah? Lah, khata'. Mana ada taf'il? Jangan ikuti buku. Lihat ini lagi bahasa apa? Mana ada bab taf'il? Tafa'uli. Bab tafa'uli. Mana ada bab taf'il? Ada enggak bab taf'il? Enggak ada. Saya tahu di buku ada. Tapi ada enggak bab taf'il di sini? Ada enggak? Enggak ada. Kok bisa antum taklid? Nah. Itu bab tafa'uli. Tafa'uli. Ya, terus tafa'uli. Wa qawaidatu fi naqli tsalatsi al-mujarradi ilaihi an tazida fihi fi awwali at-ta'i al-maftuhati. At-ta'a maf'ulun bi dari tazid. Mana ini antum bukunya Mas Andika sama? Ketinggalan, Pak. Oh, sama muwahhid ketinggalan. Sama Ustaz. Wah, antum baik mustola hadis. Mustolanya Ustaz. Mustola itu udah selesai. Ya, mustola warnanya. Salah ngambil Ustaz. Kok bisa barang gitu? Salah ngambil. Nah, ketahuan nanti kalau punya 2 istri salah rumah. Iya. Jatah pos 1 ke pos 2 mulu bawaannya. Waduh, belum satu di rumah. Nah, belum ada ya. Apa Mas Bowo monoton? Terus lanjut. An tazida fi awalihi at-ta'a al-maftuhata wa an takarrara. Wa an tukarrira. Wa tukarrira aina fi'lihi wa tudghama. Wa adghama yudghimu idghaman. Idgham masdarnya berarti wazannya adghama yudghimu berarti tudghima. Tudghima. Wa tudghima wa taqulu fi mithli fa'ala tafa'uli tafa'ala ala fi ziyadati ta'i fi awwalihi wa takriri al-aini mal idghami kama taqulu fi nahwi kasara nahwu takassara. Isiya dati ta'i wa imdas sini. Ala sinaini. Wa imda as-sinaini ma'al idgami wa huwa fi'lun madin ala wazni tafa'ala. Tafa'ala. Mudhari'uhu yatakassara ala wazni. Ala wazni tafa'ala mudhari'uhu yatakassaru ala wazni yatafa'alu. Takassuran masdaruhu ala wazni tafa'ulan. Wa yusamma hadha babu baba. Oisan mahada baba. Baba tafa'uli. Baik. Perhatikan. Perhatikan ini yang pertama kan kata beliau di annahu naw'an. Ya, fi'il ini terbagi menjadi dua, yang fi'il madinya 5 huruf. Yang terdiri dari 5 huruf. Ya, yang pertama imma awwaluhu atau. Ini pertama, apakah itu awalnya ta? Ai annaul awwalu. Ini adalah bagian yang pertama. Minal kismi asani, dari bagian yang kedua. Wa huwa alladhi yuzadu fihi atta'u fi awwalihi. Dialah yang ditambahkan, yuzadu, ditambahkan huruf ta di awalnya. Lahu babani, dia pun punya dua bab. Babu al-babu al-awwalu, bab yang pertama minhu. Babu tafa'uli. Nah, dicoret itu yang salah. Babu tafa'uli. Babu tafa'ul itu dinisbatkan ke masdarnya karena tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wa qaidatuhu, kaidahnya gimana? Kaidahnya, ini perhatikan. Ya, qaidatuhu fi naqli sulasi al-mujarradi ilai, dalam memindahkan dari sulasi mujarrad fa'ala ke wazan dia tafa'ul, fa'ala tafa'ala, begitu antazida fi awwalihi atta'a al-maftuhata. Anda menambahkan di awal fa'ala, Anda tambahkan ta' maftuhah. Ta' maftuhah, ta' yang diharokati fathah. Tafa'ala. Fa'ala berarti ta' tambahin sebelum fa. Kan awalnya fa'ala, antum tambahin ta'. Ya, sebelum fa. Tafa. Tafa. Tafa. Sudah? Ya. Sudah nih. Ya. Wa antukarriro aina fi'lihi. Dan antum ulang. Antum ulang tukarriro, karroro yukarriru takriron, mengulang. Antum ulangi ain fi'ilnya. Kan fa'ala. Antum ulangi. Maka menjadi tafa'ala. Begitu kan? Tapi watudghima. Tapi antum idghamkan saja ain fi'il yang dua tadi. Jadi antum leburkan. Ya. Tafa'ala menjadi satu. Diganti tasdid. Maka menjadi tafa'ala. Aslinya gimana? Tafa'ala hakadha. Tapi diidghamkan, ya, watudghima, dan Anda idghamkan. Diidghamkan, dileburkan, dijadi satu. Maka menjadi tafa'ala. Ya. Wa taqul fi misli fa'ala tafa'ala. Maka Anda katakan pada sulasi mujarrad fa'ala ketika sudah dipindahkan menjadi tafa'ala. Ya, bi ziyadati ta'i fi awwalihi, dengan menambahkan ta' di awalnya. Wa takriril aini ma'al idghami, dan diulangi ain fi'ilnya beserta dengan idgham, dilebur, maka menjadi tafa'ala. Jangan tafa'ala tapi tafa'ala. Ya. Kama taqulu fi nahwi, sebagaimana Anda mengatakan dalam contoh, ya. Mana tadi? Kasara, maka takassara. Takassara. Takassara ya takassaru. Takassara. Kasara apa arti kasara? Hah? Pecah, maka menjadi pecah. Ya, menjadi pecah. Ya, maka menjadi pecah. Kalau ta'addaba ya ta'addabu, ta'adduban, beradab, berpendidikan. Taraddada, ya, ragu, bimbang. Taraddada ya taraddadu, taraddudan. Ya. Mengancam, tawa'ada. Itu taraddada bukan tertolak, bimbang, ragu. Taraddud beda dengan mardud. Taraddud itu ragu. Kalau nanti antum baca buku fikih pas bab sholat, apabila seorang mengalami taraddud fi asna'i sholatihi, di tengah sholatnya, bukan maknanya apabila seorang tertolak di tengah sholat, tapi bimbang. Ya, agak. Nah, inter Pak Abi. Wah hujan nih, gimana nih? Nah. Berarti sampai jam 2 nih kita nih. Oh, somol, kayaknya persel banget tuh. Contoh yang lain apa? Ta'allama, ya ta'allamu. Ta'allama, belajar. Nah iya, ta'abdada, ya ta'abdadu. Ta'abdudan. Menjadi ta'abdud. Berbilang. Ta'abdud zaujat itu maknanya berbilangnya istri poligami. Ta'adud zaujat. Antum kalau ngomong ta'adud aja orang Arab gak ngerti. Tapi kalau ta'adud zaujat hukumnya berpoligami. Kalau kita kan ta'adud aja udah paham. Ta'adud langsung Pak Apip langsung ciu. Ya, mana lagi? Ya, contoh takasara bi ziyadati ta'i dengan tambahan ta wa ihdatsinaini dan ya yang berikutnya salah satu dari dua sin ya, satu dari dua sin ma'al idghami disertai dengan idgham. Ya. Wa huwa fi'lun madin ala wazni tafa'ala dan dia adalah fi'il madi dengan wazan tafa'ala. Mudari'uhu yatakassaru ala wazni yatafa'alu. Ya. Takassuran ini masdaruhu masdarnya. Ya, ala wazni tafa'ulan. Wa yusamma hadha bab at-tafa'uli. Ini dinamakan sebagai bab at-tafa'ul. Al-babu tsani. Nah, tafadhal. Dibaca sini. Akbar, kencengin suaranya bar, hujan bar. Itu masdar babut tafa'uli. Babut tafa'uli wa qaidat turufi fi nafsi ghairi al-tazida fi awwalihi hatta ahli al-tazida baina fa'i wa ilmi wa aini. Wa aini fi'lihi alifan. Alifan. Takulu fi misli fa'ala tafa'ala. Ala wazni tafa'ula atau ala wazni tafa'ulin. Nah, kalau mudhofun ilaih terus. Tabaudan. Tabaudan masdaru ala wazni tafa'ulan. Jadi sama ada gabar tafa'ulan. Nah. Ya. Al-babu tsani. Ini bab yang kedua. Yang kedua dari fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Yaitu babu tafa'uli, bab tafa'ul. Qaidatuhu. Nah, kaidahnya gimana? Fi naqli ilaih dalam memindahkan fa'ala ke wazan tafa'ala ini, tafa'ul ini. Yang pertama kata beliau antazida fi awwalihi ata'i. Antazida fi awwalihi ata'a. Anda menambahkan huruf ta di awalnya. Kemudian wa tazida baina fa'ihi wa aini fi'lihi alifan dan Anda menambahkan alif di antara fa dan ain fiilnya. Ya, fa'ala. Antum tambahkan ta, tafa, tambahin alif di antara fa dan ain, maka menjadi tafa'ala. Tafa'ala. Ini dua aja nih, tafa'ala dan tafa'ala yang diawali huruf ta. Ya, sisanya yang tiga diawali huruf hamzah. Ya, diawali oleh huruf hamzah. Ya, mana lagi? Taqulu fi misli fa'ala tafa'ala. Anda mengatakan pada contoh fa'ala anda rubah menjadi tafa'ala bi ziyadati ta'il alifi. Yaitu dengan tambahan ta wal alifi dan alif baina fa'il fi'li wa ainil fi'li. Nah, yang alif tersebut terletak di antara fa dan ain fi'il. Tafa'ala hakada. Kama taqulu fi nahwi ba'uda. Sebagaimana anda katakan pada contoh ba'uda, ini fi'il madi sulasi mujarrad ba'uda, ya. Maka antum katakan taba'ada, tafa'ala bi ziyadati ta'i wal alifi, dengan tambahan ta' dan alif. Ya, fi'il sulasi mujarradnya taba'ba'uda, ya. Ba'uda jauh, ba'uda jauh, maka antum tambahkan ya semakin jauh gitu. Semakin atau saling menjauh, saling menjauh, ya. Maka taba'uda bi ziyadati ta'i wal alifi, dengan tambahan ta dan alif. Wa huwa fi'lun madin ala wazni tafa'ulin. Nah, ini fi'il madi dengan wazan tafa'ul, ya. Ya, ya taba'adu mudhari'uhu. Ini mudhari'nya, berarti ya tafa'alu ala wazni ya tafa'alu. Taba'udan masdaruhu, masdarnya. Ya, ala wazni tafa'ulan yusamma hadza bab at-tafa'uli, dan ini dinamakan sebagai bab tafa'ul, ya. Ya, kalau misalkan yang lain, ya, misalkan pura-pura bodoh, tajahala, ya. Fi'il mudhari'nya ya tajahalu, masdarnya tajahulan, ya. Saling kenalan ta'arofa, arofa ya'rifu ta'arofa, ya ta'arofu ta'arofa, ya. Nah, saling bertanya, sa'ala dirubah menjadi ya ta'ala, tasa'ala ya tasa'alu tasa'ula, saling bertanya, ya. Berikutnya mana lagi sekarang? Ah, yang ketiga nih, ini yang berikutnya nih. Ya wa imma, ya, yang berikutnya wa imma awwaluhu hamzatun. Hah? La imma. Bedanya imma. Beda, imma itu di awal kalimat. Ya. Wa imma awwaluhu hamzatun. Imma dan bisa juga awalnya adalah hamzah. Naam, tafaddal. Dibaca sini, Iqbal. Kencengin suaranya, Pak. Nunan sakinatan ba'daha taqulu bi misli fa'ala in fa'ala ziyadatun hamzati wa nuni bi awwalihi kama taqulu bi nahwu qata'a in qata'a bi ziyadatun hamzati wa nuni wa huwa fi al-madhi ala wazni in fa'ala yanqati'u mudari'uhu ala wazni yanfa'alu. Ya. Nah, sekarang yang diawali oleh hamzah masih dari fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Sudah tadi, ya, yang diawali oleh ta tadi apa aja? Tafa'ala dan satu lagi tafa'ala. Nah, sekarang diawali oleh hamzah. Ai an-naw'u asani minal kismi asani, bagian yang kedua dari jenis yang kedua, wa huwal ladzi yuzadu fi awwalihi al-hamzatu. Itu yang diawali pada awalnya hamzah. Walahu salah satu abwabin, dan terdiri dari, dia memiliki 3 bab. Al-babul awwalu minhu babul infial, ya, bab al-infial. Wa qaidatuhu fin naqli ilai, kaidahnya antum rubah ke infaala, ya, infial dari faala, adalah antazida fi awwalihi alhamzata, yaitu anda menambahkan hamzah al-maqsurata, hamzah yang dikasrohkan, fi awwalihi, di awalnya. Tapi hamzah apa namanya? Hamzah wasal atau hamzah kotak? Hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Nah, antum tambahkan i. Ya, i. Berikutnya wa nunan sakinatan, dan antum tambahkan nun sukun. Ya, maka in, in, in fa'ala. Fa'ala menjadi in fa'ala. Ya. Taqulu fi misli fa'ala in fa'ala. Anda mengatakan pada contoh fa'ala menjadi in fa'ala. Bi ziyadatil hamzati wan nuni fi awwalihi, dengan tambahan hamzah dan nun di awalnya. Kama taqulu fi nahwi qata'a, sebagaimana anda katakan pada contoh qata'a in qata'a. Bi ziyadatil hamzati wan nuni wa huwa fi'lun madin ala wazni in fa'ala. Dia adalah fi'il madi dengan wazan in fa'ala. Yanqati'u mudari'uhu, ini fi'il mudari'nya, ala wazni yanfa'ilu. In kita'an masdaruhu, masdarnya, ala wazni infi'alan. Usama hadha babal infi'al. Ya, apalagi contohnya ya, in kasara yankasiru. Ya, in qasama kisah, ya, in kisaman, ya, in fi'alan, in kita'an, ya, in kisaman, ya, itu terbagi, in dafa'a tertolak, in dafa'a yan dafi'u in difa'an, baik. In hadama roboh, in hadama hadimu, in hadama, in hadama yan hadimu, hah? In hadama if in fa'ala in hidaman, ya, in fajara terpancar. Infajara infijaran, infijaron, infi, hah? Hah? Biar semangat. Baik, ya. Mana lagi tadi? Sudah ya? Al-Babu Sani. Capek udah. Udah ya, udah hujan ya. Berisik juga. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.